istri mutar di pasar. Dia kelilingi satu pasar gara-gara cari yang paling murah. Ya kan ibu tuh? Biasa selisih 5.000. Nggak, ama cari lagi yang lebih murah. Sampai basah semua keteknya. Iya tuh? Nah, istri Brimob. Sudahlah itu kasihan. Dia bawalah beras 10 kilo. Bawa minyak goreng. Bawa tepung. Bawa ubi. Karena berat, terpaksa setengah mati. Keluar dari pasar, dilihat. Grab 15.000. Jalan kaki, gratis. Ah, jalan aja deh. Ah, jalan lagi tuh. Istrinya, suaminya, sudah nyaman dia nonton. Sampai di rumah, istri buka baju. Karena panas, tidak ada AC, tidak ada kipas. Tinggal BH dia pakai. Biasa lihat istri begitu kan? Ya, sudah. Suami, sudah dia baca. Kan soleh juga suaminya. Ngaji dia. Istri lari. Dapur, meja. Dapur, meja. Dia mau tes, ini sudah banyak garamnya enggak? Ya toh ibu? Sudah. Jelang buka. Suami sudah siap di meja. Istighfar suaminya. Nashhadu Allah ilaha illallah. Banrek. Wa nastaghfirullah. Pisang goreng. Nas'al qaridaka wal jannah. Es buah. Wa na'u. Datang tangannya. Heh, di belakang kamu. Bapak dulu anak durhaka ini. Kenapa? Suami istri masih lomba lomba itu. Bawa sayur, bawa ikan. Beduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaminya bismillahirrahmanirrahim. Terlalu asin. Habis juga tuh. Istrinya begitu mau masuk mulutnya, anaknya yang bungsu nangis. Tidak jadi masuk mulutnya. Enak mama, mama, mama, mama, mama. Selesai makan. Suami minum menuju ke masjid. Istri tidak. Merapikan meja. Bersihkan, rapikan, bawa ke dapur. Istri mau juga salat berjamaah. Mau dapat pahala jamaah. Rapi dapurnya, dia simpan aja dulu piringnya. Lari dia ke masjid. Nggak sempat mandi, dia keteknya aja dia basah. Ya kan? Mau juga dapat pahala jamaah. Karena buru-buru, lari. Begitu dia ke masjid, lupa bawa kudung. Pulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafatan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di masjid ini masih banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong. Bukan suster ngesot. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk juga ini. Itu setan itu. Ibu. Al-Quran ini kan tadi dia kata khutuat. Langkah-langkah setan. Kenapa Allah tidak mengutarakan satu kata? Langkah setan. Langkah-langkah setan. Karena setan itu bertahap menggodanya. Karena setan tahu kalau ibu dengar ceramah, ningkat imannya. Kalau ningkat iman, ningkat pengetahuan, ningkat iman. Ningkat iman, tambah derajat. Tambah derajat, jauh dari api neraka. Setan tidak mau. Maka dia goda kita langkah-langkahnya. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Dia pegang HP. Sudah pegang, buka. Ada WhatsApp-mu, ada WhatsApp. Langkah kedua, balas. Itu langkah-langkah setan. Maka teman-teman setan yang pegang handphone, termasuk yang dekat pintu, cuma pulang, ya kan? Kalau sudah diberitahu bahwa teman setan masih juga pegang handphonenya, bukan lagi temannya setan, dia sudah jadi setan. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Baru itu disimpan HP-nya. Bu, doa musafir makbul, Bu. Saya ini lagi musafir, Bu. Bulan Ramadan lagi. Saya doakan ibu yang pegang handphonenya kawin lagi suaminya. Kenapa bapaknya yang sedang? Simpan dulu, Bu. Ibu, tahu enggak saya menghargai acara ini? Saya semalam masih di kampung. Kampung saya itu kurang lebih 5 jam dari kota Makassar. Setelah tiba di rumah, enggak sempat tidur. Hanya makan sahur, langsung lagi ke bandara. Bandara, naik mobil lagi di sini. Sampai ke sini berjam-jam karena menghindari macet. Untuk apa? Menghargai acaranya, Ibu. Kenapa saya hormat sekali? Bayangkan yang tadinya minggu lalu, karena Ibu Kapolda bersenang hati, berjiwa besar, biarlah kita mundur dulu, yang penting Ustadz Dasat yang ceramah. Saya tiba lagi saatnya ceramah, masalah lagi lidah saya, Bu. Sariawan, 4 di dalamnya. Aduh, saya bilang kencang juga cobaan saya ini, ya. Jadi untuk menghargai acara Ibu, saya paksakan datang. Maka tolong juga hargai perasaanku. Gimana caranya? Simpanlah itu HP-nya, Bu, ya. Saya mau dokumen, Ustaz. Kita mau dengar nanti ceramahnya, Ustaz. Gampang. Itu ada kamera saya bawa. Gambarnya jelas, suaranya jernih, sudah diedit. Yang jelek dibuang, yang lagi ngantuk kena kamera edit supaya enggak dilihat orang. Gimana caranya nonton, Ustaz? Buka di YouTube. Tulis Dasat Latif pengajian Polda Jawa Barat. Keluarlah itu. Sudah itu jangan lupa. Sudah nonton, jangan lupa like, comment, and share. Bu. Ada IG, Bu. Ada kan IG-nya, Bu, toh? Ada Facebook, ada grup WhatsApp. Ibu kalau follow artis, Ibu dapat apa? Hai, guys. Kita lagi di Plaza Indonesia, guys. Beli sepatu Gucci, guys. Ibu ngiler jadinya. Pulang suaminya dikompori. Gucci dong, Gucci, biar tanah abang. Tapi kalau ibu follow ustad, satu dapat ilmu, pahala. Mengamalkan ilmunya, pahala lagi. Menyebarkan yang ibu dapat, pahala lagi. 3 kali pahala. Makanya, gak usah follow artis. Bikin galau. Follow Dasat Latif. Caranya, cari nama saya. Tidak ada ustadznya. Dasat Latif 1212 centang biru. Ya, sudah ya, simpan dulu HP-nya, Bu, ya. Bapak-bapak simpan handphone dulu, ya. Kita dengar ceramah dulu, ini penting. Wa qala idan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Maka saya mau ajak salawat. Boleh, Bu? Kita tanding mana lebih besar suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Boleh, ya? Nah, sekarang ibu-ibunya dulu, bapak-bapak diam. Ibu-ibu dulu, ayo, Bu, jangan mau kalah sama laki-laki. Ayo salawat bareng-bareng. Salatullah sal. Ayo, Bu, keras. Ala Toha Rasulillah. Salatullah. Ala Yasin. Alhamdulillah, nilainya ada 8,5. beginilah suaranya perempuan, Pak. Tidak bisa keras, namanya sahdu. Suara gini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya, Bu, kalau ditelepon sama Pak Dir, jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana tidak terjadi layangan putus? Lagi di mana, Dek? Di rumah aja, Pak Dir. Menggoda betul. Coba yang tegas. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Apa tanya-tanya? Tidak diteleponnya lagi besok itu. Ini, waalaikumsalam. Kita dengar bapak-bapak, ibu diam ya. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo keras Pak, kencang Pak, yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Nilainya 8,6. Membela jenis kelamin sama-sama laki-laki. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, teristimewa yang kita muliakan dengan segala kemuliaan, Ibu Eli, istri Kapolda. Bersyukur ibu istri polisi. Karena seandainya ibu bukan istri polisi, ibu tidak dipanggil ibu Kapolda. Nah, coba kalau ibu nikah dengan Satpol PP. Nah, ya kan? Ini ibu-ibu semua bersyukur jadi istri polisi. Karena suaminya polisi, maka ibu jadi anggota Bayangkari. Iya toh? Oh, anggota Bayangkari. Bajunya aja keren. Cuma kadang-kadang naik mobil yang tinggi sekali itu, kasihan. Mobil Brimob. Dan yang saya muliakan para bapak-bapak PJU, pejabat utama jajaran Polda Jawa Barat, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu, Bu, bulan diskon. Bulan mendapat penghargaan sebesar-besarnya dari Allah. Puasa saja, Bu, Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtizaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, iman ikhlas, diampuni dosanya yang telah lalu plus akan datang. Baru puasa, Bu. Belum tarawih, belum tadarus, belum sedekah, belum witir. Puasa saja. Nabi bilang, diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Allahu Akbar. Nah, Ramadan banyak sekali pahala. Malam kita puasa. Tarawih. Malam kita witir. Malam kita itikaf. Malam kita tadarusan. Siang kita puasa. Meskipun dalam keadaan puasa kita pergi tugas di jalan raya. Mengamankan jalan raya. Yang ustaz tidak bisa ceramah sampai kalau jalan raya macet. Makanya selalu saya bilang sama teman-teman mubalik, jangan kau musuh itu ustaz. Jangan kau musuh itu polisi. Kau kira enak kalau tidak ada polisi di dunia? Kira-kira enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Nah, ibu-ibu, rumah dijarah. Suami dibunuh. Anak diperkosa. Rumah dibakar. Ibu cari siapa? Polisi toh. Tidak mungkin cari penghafal Quran. Saya pergi ceramah, macet jalan. Tidak bisa gerak mobil saya. Saya baca surah Yasin, tetap macet. Saya baca ayat kursi, tidak gerak mobil saya. Begitu datang polisi lalu lintas, ustaz beleng-beleng, per, lanjut. Jalan mobil saya. Maka saya bilang sama mubalik, salah kalian kalau musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Karena kalau bapak-bapak meninggal, siapa yang bungkus, Pak? Iya. Pak Kapolres, enggak tahu dia bungkus anggotanya, Pak. Salah bungkus nanti. Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama jangan maki-maki polisi. Bersinergi membangun Republik Indonesia. Nah, bayangkan pahala kita bulan Ramadan. Tapi ternyata, Bu, kata Nabi, pelihara itu amalmu. Jangan sampai kau kumpul, belum sampai akhirat sudah habis. Ibaratnya ibu ngisi karung, mau pulang kampung, penuh satu karung. Tapi ternyata karungnya ada bocornya. Dia bawa lah itu, kenapa? Makin ringan, makin ringan, makin ringan. Sampai di Ciamis, kok kosong? Begitu juga pahala Ramadan kita kumpul, ternyata ada yang bocor. Sampai akhirat, mana puasaku, mana tarawehku, mana tahajudku, mana tadarusku? Kata malaikat, mas, bang, kang, bocor kau punya tempat. Nah sekarang pertanyaan, apa yang membocorkan amal kita? Kata Nabi, sittatu asyain tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Dia makan kau punya amal sehingga di akhirat kau tidak dapat apa-apa. Mudah-mudahan sifat ini tidak ada di antara kita. Apa yang 6 itu? 1 kata Nabi, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Suka cerita jeleknya orang, dia lupa jeleknya dirinya sendiri. Ini penyakitnya ini. Nah. Iya tuh. Ini kumpul-kumpul begini tuh gosip tuh dia. Gini-gini modelnya. Apa sih? Saya tahu. Nah saya sering lihat kamu semua. Apa sih bu? Gimana dia dapat cincin? Pasti suaminya korupsi tuh. Betul dia hanya bribka, tapi dia punya banyak warisan. Jadi gelangnya tebal. Betul ibu istri JPU. PJU. Iya toh? Nah, saya aja duduk-duduk gini, ada yang gosipin sih tadi. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Bukan gosip. Bu, tahu enggak? Pahala perempuan itu, kalau Ramadan, 2 kali lipat dari suami. Artinya apa Ustaz? Kalau pahalanya suami tekun ibadah 5 nilainya, ibu dapat 10. Kenapa bisa Ustaz? Contoh, sama-sama anggota Polri. Suami istri tugas di polsek. Pergi pulang boncengan naik motor. Begitu pulang kantor kerja, istrinya kata, bang, singgah saya di pasar ya bang. Iya dek, singgah. Istrinya singgah di pasar. Jam 5 menjelang buka. Suaminya sudah naik motor laju. Suami sudah sampai di rumah mandi nonton. Yang dinonton bola. Masih bagus kalau dinonton gosip. Ah, kalian jenis kelamin ini bapak. Kan? Istri mutar di pasar. Dia kelilingi satu pasar gara-gara cari yang paling murah. Ya kan ibu tuh? Biasa selisih 5.000. Nggak ah, ama cari lagi yang lebih murah. Sampai basah semua keteknya. Iya toh? Nah, istri berimob. Sudahlah itu kasihan. Dia bawalah beras 10 kilo. Bawa minyak goreng. Bawa tepung. Bawa ubi. Karena berat, terpaksa setengah mati. Keluar dari pasar, dilihat. Grab 15.000. Jalan kaki gratis. Ah, jalan aja deh. Nah, jalan lagi tuh. Istrinya, suaminya sudah nyaman dia nonton. Sampai di rumah, istri buka baju. Karena panas tidak ada AC, tidak ada kipas, tinggal BH dia pakai. Biasa lihat istri begitu kan? Ya, sudah. Suami, sudah dia baca. Kan soleh juga suaminya, ngaji dia. Istri lari, dapur, meja, dapur, meja. Dia mau tes, ini sudah banyak garamnya enggak? Ya toh ibu? Sudah. Jelang buka. Suami sudah siap di meja. Istighfar suaminya. Nashhadu Allah ilaha illallah. Banrek. Wa nastaghfirullah. Pisang goreng. Nas'al qarida kawal jannah. Es buah. Datang tangannya. Di belakang kamu. Bapak dulu anak durhaka ini. Kena. Suami istri masih lo bolak-balik itu. Bawa sayur, bawa ikan. Beduk. Tun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaminya bismillahirrahmanirrahim. Terlalu asin. Habis juga tuh. Istrinya begitu mau masuk mulutnya, anaknya yang bungsu nangis. Tidak jadi masuk mulutnya. Enak mama. Selesai makan. Suami minum menuju ke masjid. Istri tidak. Merapikan meja. Bersihkan, rapikan, bawa ke dapur. Istri mau juga salat berjamaah. Mau dapat pahala jamaah. Rapi dapurnya, dia simpan aja dulu piringnya. Lari dia ke masjid. Tidak sempat mandi, dia keceknya aja dia basah. Ya kan? Mau juga dapat pahala jamaah. Karena buru-buru, lari. Begitu dia ke masjid, lupa bawa kudung. Bulan lahir. Iya bu ya. Sampai di masjid, sudah rakaat ketiga. Poso. Ya, sudah selesai sholat. Suami berdoa, istri berdoa. Pulang bareng-bareng. Sudah. Sampai di rumah, suami nonton lagi. Berita politik. Wah, istri baru makan sisa-sisa makanan yang tadi dia tuntaskan. Sudah itu cuci piring. Mandi, siap-siap pergi berjamaah, taraweh. Sama lagi suaminya ke masjid, bareng-bareng taraweh. Sampai di masjid, sholat isya bareng-bareng. Selesai, ada ceramah. Suami dengar ceramah, saya sudah hafal ceramah. Keluar dia dari masjid, sambil dengar di speaker atau menara, merokok. Menghayal. Mudah-mudahan tahun depan saya sudah bisa jadi kombes. Enggak? Menghayal sambil merokok. Istri di dalam dengar ceramah, tadarus. Sambil tadarus, dia celah itu Ustaz. Saya sudah tahu itu apa yang dijelaskan. Enggak serasi. Bajunya kayak umbul-umbul. Itu iya tuh Ibu. Sudah pulang. Tarawih sama-sama, witir sama-sama. Sampai di rumah, selesai tarawih, suami nonton lagi berita. Istri tidak. Apa dilakukan istrinya? Cuci piring. Dibersihkan semua, lalu sudah itu dia persiapkan lagi untuk sahur. Suami jam 2 masih ngorok. Istri sudah bangun, masak. Setengah mati lagi. Sambil masak, ngantuk juga kasihan. Iya toh? Sambil masak, ibu saya sudah lihat, sambil masak dia sholat tahajud dekat dapur. Allahu Akbar. Sudah itu dia berdoa. Siapa dia doakan? Bukan dirinya. Ya Allah perbaiki akhlak suamiku. Ya Allah perbaiki pekerjaan suamiku. Ya Allah berikan kesetiaan suamiku. Dia tidak doakan dirinya. Sudah itu bangun suaminya dikasih makan. Bang. Sudah mau sahur bang. Sudah mau imsak bangun. Sebentar. Dia pikir lagi kesian. Karena dia bilang takut suaminya ngamuk. Begitu sudah dekat asan dia bang. Hei terlambat kok kasih bangun saya. Akhirnya suaminya buru-buru makan. Sambel dia kira sayur. Oh kepedisan lagi. Bodoh memang kamu ini. Kenapa di sini? Padahal dia yang goblok. Sudah masuk waktu subuh, bareng-bareng lagi pergi sholat subuh, dengar ceramah sambil tadarus, pulang sama-sama lagi paginya pergi kerja. Apa tidak lebih banyak pahala perempuan, Bu? Cuma kata Nabi sayang, pahalanya itu habis. Kenapa? Gosip. Maka Ibu, sayangi pahala Ibu, jangan layani orang yang ngajak gosip. Biasa kan kalau kita kumpul begini, mau menyenangkan hati pimpinan istrinya, biar kita tidak tahu, sok tahu juga. Oh iya Bu, memang begitu itu Ibu. Padahal tidak tahu itu. Tidak sadar habis amalmu Bu. Maka bagaimana sikapnya? Ada yang di asrama tinggal? Nah biasanya di asrama itu ada tamunya. Buka gorden. Nah pergi tuh. Sambil beli sayur. Bang, Sayur aja mau dibeli, 30 menit diskusi di penjual sayur. Ibu ketawa karena begitu kan? Nah, maka kalau ada yang coba datang, anu, ucapkan, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Demi Allah, orang yang suka gosip, hancur amalnya, tidak dapat apa-apa, kecuali lapar dan dahaga. Satu, berhenti gosip. Kalau laki-laki mana ada tukang gosip? Kalau kita kumpul laki-laki di warung kopi, apa paling dicerita? Anak saya rewel betul itu yang pertama. Belum sudah dibelikan motor, minta lagi dibelikan laptop. Itu anak saya yang bungsu, beleng-beleng dia. Lain dijelaskan, lain dia mengerti. Paling kita cerita itu. Rumah saya atapnya rusak lagi. Mana ada bapak-bapak cerita, berapa harga lipstiknya istrimu? Nggak ada. Pasti kelainan jenis kelamin itu. Ya, satu. Yang kedua, yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, kata Nabi, hubbud dunia. Terlalu cinta dunia. Cinta dunia boleh. Yang Allah larang, terlalu cinta dunia. Mana karakternya terlalu cinta dunia? Satu, nganggap enteng ibadah. Hayya 'ala shalah. Sebentar, masih lama. Sebentar, masih lama. Sebentar, masih lama. Itu hancur amal orang begitu. Ibu Kapolda ada di sini. Ibu Kapolda punya ajudan kan? Punya. Kalau Ibu Kapolda panggil ajudan, ajudan. Itu ajudannya ibu, biar lagi duduk, langsung lompat. Siap ibu. Biar lagi buka. Siap, siap ibu. Ibu Eli pernah enggak panggil ajudan? Ajudan, tunggu dulu bu. Wah, dimutasi kau. Pergi ke sana. Mutasi itu yang enggak ada sinyal di situ. Iya toh? Iya. Ajudan. Ibu enggak lihat saya sibuk. Wah. Padahal Ibu Kapolda ini ada mutasinya. Ada pensiunnya. Takut betul kita sama Ibu Kapolda. Lalu kenapa Allah yang memberikan jodoh, yang memberikan rezeki, yang memberikan anak, yang memberikan ajal kita, dipanggil, hayya 'ala shalah. Tunggu. Sudah. Itu nganggap enteng ibadah. Itu yang disebut terlalu cinta dunia. Dia sholat asar. Betul sholat asar. Tapi sudah dekat maghrib. Dia sholat. Betul nganggap enteng ibadah. Sholatnya apa? Sekedarnya saja. Kudungnya aja sejak itu yang kudung hadiah pernikahannya sampai sekarang belum pernah diganti-ganti. Coklat bukan, hitam bukan, putih juga bukan, krem juga bukan. Ada kan yang begitu tuh? Giliran mau ketemu sama Ibu Kapolda kalau perlu pakai pinjam baju. Nyicil. Giliran mau ketemu Allah pakai baju sekadarnya. Malah ada yang tanya sama saya Ibu Kapolda, Ustaz boleh enggak saya sholat tidak pakai BH? Kenapa Ibu? Dia bilang panas Ustaz. Aduh. Gerah, boleh. Tapi ibu-ibu mau ketemu Pak Kapolda tidak pakai itu, boleh enggak? Mohon maaf Jenderal. Ditempelin kau sama Ibu Weli. Jelas. Nganggap enteng ibadah. Itu cinta dunia. Yang kedua, karakter cinta dunia. Takut dibilang tua. Begitu mulai ada uban, sudah tua saya. Memang kenapa kalau tua? Masa ibu usianya 50 tahun mukanya TK? Itu kelainan itu. Yang ketawa saya serius ini, Bu. Begitu keriput, aduh, di mana ya ada dokter kecantikan? Ingat, Bu. Sekarang ibu-ibu insya Allah tidak candu narkoba, tidak akan candu narkoba. Saya khawatir ibu candu kecantikan di salon. Biar gunting kuku ke salon juga. Saya lagi lewat di Makassar, saya lihat ada gambar kuku. Saya tanya kemanakanku, apa maksudnya ini? Anu ini om, salon gunting kuku. Maksudnya apa? Ya orang datang gunting kukunya di sini. Apa? Mahal itu, 25.000 satu jari. Jadi kalau 10 jari, 250.000 hanya gunting kuku. La haula wala quwata illa billah. Nah saya bu, gunting kuku sambil sandar saya di mobil. Selesai. Iya. Iya bu. itu disebut cinta dunia. Takut betul dibilang tua. Saya heran lihat ibu-ibu. Sedekahnya 10 ribu. Paling banyak 100 ribu. Tapi kalau mandi aja, 3 sabunnya. Lain sabun mukanya. Lain juga itu sabun keteknya. Lain juga sabun itunya. Iya ibu. Iya. Baru diajari tuh. Ibu kalau pakai sabun jangan gini ya. Dorong ke atas. Beleng-beleng. Saya ibu. Sabunnya aja 3 jenisnya. Apa enggak lebih baik pembeli sabun itu ibu kirim untuk kuburnya ibu? Saya sabun colek. Selesai. Malah biasa saya, sabun mandi saya pakai sikat gigi. Begitu sikat gigi, siapa yang sudah cebok? Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Bu, 3 ciri-ciri cinta dunia. Menghalalkan segala cara cari dunia lalu bakil. Tahu bakil? Pelit. Tahu pelit? Bakil. Tahu bakil? Pelit. Tahu pelit? Ah, ibu-ibu. Bu, bu, ada orang sekali makan bayar 2 juta. Allah larang, tidak, rezekimu. Tapi malu dong kalau celengan tiap bulan tidak pernah ibu isi. Ibu-ibu nih yang banyak cincin berliannya. Tuh, kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu, bu? Anak? Bukan, istri kedua. Iyalah pasti kawin lagi suamimu. Dia menangis suatu ibu meninggal. Dalam hatinya yang mana penggantinya dia. Saya tanya ya pak, saya mau tanya nih pak. Andai saja bapak tiba-tiba ketahuan sama istri sudah kawin lagi. Dan istri tiba-tiba sakit keras. Bapak kira-kira doakan mana? Nah. Doakan si istri tua mati aja. Bu, bu. Ini kalau ibu meninggal, demi Allah cincin berlian ibu, bukan ibu pakai. Siapa? Istri kedua, pasti kawin lagi. Didengar ceramah saya istriku ini. Dia bilang, Ustaz, jadi kalau Ustaz, saya meninggal duluan, Ustaz mau kawin lagi. Saya bilang, kau sini sayang. Kupeluk dia baru kucium. Dengar sayangku, ha? Jangankan kau mati, kau hidup saja, saya selalu berpikiran mau kawin lagi. Maka ibu, termasuk yang menghancurkan amal ibu itu bakil, pelit. Ibu-ibu saya tanya nih bu, senang istri kapolda yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang menantu yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit toh. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Iya pak toh. Jangan kok ke rumahnya, pelit. Padahal dia juga pelit. Bu, termasuk cinta dunia, hubbud dunia, pelit. Ibu, ini contoh. Saya dengar-dengar suamimu mulai ini. Maka ibu lebih baik minta tolong kepada Allah. Jangan minta tolong di Facebook. Berdoa di Facebook. Ya Allah, lindungilah suamiku. Sibuk betul itu Tuhan mau baca Facebook. Jadi gimana caranya Ustaz? Ibu bangun sholat hajat. Sudah sholat hajat, minta tolong kepada Allah. Saya tidak tahu niatnya Ustaz. Niat tidak harus bahasa Arab ibu. Boleh bahasa Sunda. Boleh bahasa Jawa. Boleh bahasa Inggris kalau ibu paham. Salli sunnatal hajjati. Rakaataini lillahi ta'ala. Bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya tidak tahu bahasa Arabnya. bahasa Indonesia. Tidak tahu juga bahasa Indonesia, Ustaz. Susah. Otak saya ini susah-susah menghafal. Banyak cicilan, jadi ribet saya punya otak. Ibu ambil cap garis pintas. Gimana caranya? Ibu cukup berdiri menghadap kiblat. Harum. Ya Allah, sholat hajat ya. Allah. Boleh, boleh begitu, Bu. Boleh. Benar, boleh. Saya ini dokter bidang tahu agama, Bu. Jadi boleh itu, tidak ada larangan. Dua rakaat berikutnya ulah lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Sudah, selesai, ibu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mulailah ibu berdoa. Ya Allah. Malaikat kata, oh, suaminya selingkuh. Allah tahu. Tidak mesti diucapkan, Bu. Cuma sayang seribu sayang, ibu sekarang lebih rajin berdoa di status daripada di atas sajadah. Ya Allah, lindungi suamiku. Tidak mungkin saya bisa melindunginya. Ya Allah, Engkau Maha menjaga. Jaga dan pelihara suami saya. Pelihara dia dari wanita jahat. Buat dia pusing kepalanya. Sengsara hatinya kalau dia tidak menatap wajahku dalam 24 jam. Ya Allah, supaya doaku ini cepat kabul, Engkau pelihara suami saya. Ini ada duit saya 1 juta. Saya bawa ke panti asuhan. Tolak bala, mudah-mudahan 1 juta itu suamiku terhindar dari nuta jahat dan maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Tolak bala itu sedekah. Ya, daripada ibu datang menangis sama ibu Kapolda. Dalam hatinya ibu, kau rasa kan? Ibu, jangan. Jangan curhat sama manusia. Tidak ada gunanya. Curhat kepada Allah. Sudah itu lengkapi dengan sedekah. Cuma jadi masalah kalau suaminya juga sudah tahu ilmu sedekah. Dia bangun juga sholat tengah malam. Ya Allah. Saya duca capek lihat istri saya, Allah. Ngamuk saja kerjanya. Pulang periksa terus HP. Kala-kala. Ya. Ya Allah, kala-kala pengawasannya propos. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta. Saya tolak bala. Mudah-mudahan 1 juta ini saya terhindar dari maksiat. Istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat. Maka ibu bersedekah. Kalau ada dalam jiwa ibu tidak bisa tenang padahal rumah mewah. Kalau ada dalam jiwa ibu tidak bisa bahagia padahal semua fasilitas dunia kita miliki. Kok tidak bisa bahagia? Karena ibu pelit. Sedekah. Salah satu orang yang hancur amal-amalnya pelit, bakhil, yang alam Al-Quran disebut at-takazur. Berlomba-lomba memperkaya diri, menghalalkan segala cara, lalu bakhil. Pak, bapak-bapak polisi, jangan menghina baju coklat bapak dengan minta-minta uang di jalan. Bapak bilang sama orang yang mau sogok, saya miskin dari kamu. Kau lebih banyak duitmu. Tapi jangan coba-coba kau singgung harga diriku. Kau tidak bisa beli saya. Kau tidak bisa beli ini bajuku. Ini baju saya. Berjuta-juta harapan orang saya sisihkan untuk dapat baju saya ini. Waktu tes dulu banyak yang saya sisihkan untuk dapat baju coklat ini. Jangan kau hina saya penjara kamu. Itu baru jadi polisi yang bagus. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini. Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak ada saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana SIM? Setengah. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya semua lengkap? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Jangan jadi polisi begitu, Pak. Ya? Pak polis, mohon maaf. Bapak Ir, boleh tidak pakai baju seperti saya? Boleh. Bapak-bapak polisi, boleh tidak pakai peci seperti saya? Oh, kalau bapak polisi pakai baju seragam gini, peci masuk ke dalam masjid pakai serban, orang makin hormat. Bahkan dia video. Polisi presisi. Iya toh? Iya. Tapi bisa enggak Dasat Latif pakai bajunya bapak? Kalau bapak, saya pakai bajunya bapak, keluar pak langsung saya ditangkap. Polisi gadungan. Itulah nikmatnya bapak. Coba kalau bapak di jalan raya, ada enggak yang mampu salib bapak? Takut semua pak, ditunggui bapak lewat baru jalan. Itu namanya nikmat sosial. Maka jangan minta-minta di jalan pak. Jangan atur-atur pasal. Berat ini pelanggarannya. Waduh, di atas 10 tahun ini. Tapi gampang, bisa diatur. Tenang aja, bisa diatur. Jangan. Itu yang disebut cinta dunia. Menghalalkan segala cara. Bapak mau sekolah, enggak usah deh cari muka sama pimpinan. Capek cari muka sama pimpinan kita, pak. Cari muka kepada Allah. Kalau Allah yang angkat derajat bapak, tidak ada artinya kekuatan manusia. Gimana caranya? Ya, dekati Allah. Jangan menghalalkan segala cara. Dunia ini sementara. Bapak ini nih, di depan saya yang kombes-kombes AKBP, mau kemana? Pasti pensiun. Kapolda, pasti pensiun. Mana ada yang bisa lawan pensiun? Nggak ada, pak. Begitu pensiun, bapak masih mau pakai baju kombes, pakai tongkat keluar. Dibilang orang sudah gila, kesian itu. Ya, maka. Ya, ya. Sampai jam berapa? Hah? 10 menit lagi. Satu yang menghancurkan al-istighalu bi uyubil khalqi. Dua, hubbud dunia. Tiga, kaswatul qalbi. Keras hati, tidak mempan nasihat. Dinasehatin apa dia bilang? Gue lulu. Ada apa dengan kamu? Saya masuk neraka urusan gue. Ah, itu keras hati itu. Padahal orang yang baik hatinya, bagus imannya, kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina iza sukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhum sadathum iman ila akhir ayat. Tanda orang beriman itu, kata Allah, kalau dia dengar namanya Allah disebut, bergetar hatinya. Kalau dia dinasihati, bertambah imannya. Itu kalau bapak selesai dengar ceramah, benar dia bilang ustaz ini. Betul sekali itu. Sudah, saya akan memperbaiki diri. Itu baik. Imannya bagus. Tapi kalau selesai dengar dakwah, dia datang ke Bu Kapolda, Bu Ketua Bayangkari. Bu, siapa yang undang itu ustaz tadi? Itu, dirlantas, istrinya yang undang itu. Jangan lagi undang deh, gak enak. Kenapa? Masa 6 dia bahas kita semua, dia kena. Semua nunjuk ke kita, gak enak itu ceramahnya. Ini yang disebut kaswatul qalbi. Bu, punya handphone? Bapak-bapak punya handphone? Punya? Itu handphone kalau Ibu Kapolda pakai terus handphonenya, kenapa Bu? Lobet. Kalau lobet, Ibu apain? Cas. Kalau tidak dicas, kenapa? Mati. Kalau mati masih bisa dipakai? HP-nya Ibu Kapolda mahal. Tapi kalau sudah habis baterainya, bisa dipakai? Enggak. Pulsanya unlimited, enggak batasnya. Tapi sudah habis HP-nya, sudah habis baterainya, bisa dipakai? Enggak. Ceramah dengan hati, itulah handphone dengan casnya. Kalau cas handphone lobet, satu jam, full, HP baru. Cas satu jam masih lobet, cas dua jam masih lobet, cas sampai pagi bangun, masih lobet. Berarti sudah rusak HP-mu. Dengar ceramah satu jam, ada perubahan, iman masih baik. Tapi kalau sudah dengar ceramah, tidak ada perubahan. Malah hanya datang pengajian cari muka sama Ibu Kapolda. HP-mu rusak. Kalau HP rusak, masih bisa dibawa di klinik servis HP. Tapi kalau hati rusak, susah ngobatinya. Itulah yang disebut penghancur amal. Qaswatul qalbi, keras hati. Jadi kalau ibu dengar ceramah, lembut hatinya, gampang menerima nasihat, ibu beriman. Tapi kalau dia bilang, enak aja nih ngomong apa, sudah, keras hati. Tidak ada guna. Yang keempat, menghancur amal kita. Qillatul haya, kurang rasa malu. Malu dong. Ibu-ibu Bayangkari mamer-mamer kekayaan di depan orang miskin. Saya ingat itu pernah kan ada instruksinya ke Polri. Istri-istri Bayangkari tidak boleh pamer-pamer di medsos. Malu dong pakai kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Malu dong kalau suami kita ke Polres masuk ke bandara seolah-olah dia kuasai semua itu ruang VIP. Ada kan istri begitu? Malu dong. Sudah istri muslimah, sudah haji, tapi bajinya masih sempit-sempit. Malu dong jadi polisi tapi minta-minta uang di jalan. Malu dong sudah kasih uang negara tapi kita masih suka mempermainkan hukum. Malu. Orang yang tidak punya rasa malu hancur amalnya. Ibu tahu kambing? Tahu kambing? Tahu. Itu kambing ibu, kalau dia nakal, jual. Tidak ada yang beli, potong, makan bareng-bareng. Tapi kalau ada manusia, tidak ada malunya. Mau diapa ibu? Jual? Siapa mau beli? Potong? Siapa mau makan? Itu yang disebut mereka lebih hina dari binatang, orang tidak punya rasa malu. Malu dong, sudah dikasih tunjangan, sudah dikasih derajat sebagai istri polisi, tapi kasar ngomong. Jadilah teladan. Kan polisi itu pengayom, pelindung, pelayan masyarakat. Maka ibu harus contoh itu. Di komplek ibu menjadi pengayom. Di masyarakat ibu jadi pengayom. Ibu punya banyak harta. Itu halal. Tapi kita, enggak enak deh pamer-pamer. Suami saya kan pejabat publik. Nanti difitnah lagi. Tahan, nanti pensiun baru ibu pakai. Itulah orang, itu yang disebut punya rasa malu. Dan kalau orang tidak punya rasa malu, kata Al-Quran, mereka lebih hina dari binatang. Termasuk diantaranya, variabel orang tidak punya rasa malu, yang pergi olahraga mempertontonkan aurat. Sekarang alhamdulillah ibu-ibu sudah mulai sadar olahraga, naik sepeda. Boleh ibu naik sepeda, tapi jangan sempit-sempit bajunya ibu. Sempit. Ya kalau masih ceking, masih bagus. Tapi kurang. Waduh. Dan ada memang perempuan, makin seksi fisiknya makin dia suka pamer. Jangan. Kalian siksa kami ini laki-laki. Dia bilang mahasiswaku, ya kenapa kau lihat? Ya pasti dilihat lah. Kau sembunyi aja kita cari. Barang bagus. Ya bu. Bu. Kalau sudah menjadi anggota Bayangkari, pakailah busana muslimah. Alhamdulillah kemajuan ceramah di Indonesia. Kalau ada 10 perempuan, sepertinya 10 itu pakai busana muslimah. Tinggal ibu kalau pakai jilbab jangan sempit-sempit. Jangan pakai warna seperti warna kulit. Karena orang mengasosiasikan seolah-olah melihat kulitnya langsung ibu. Ya? Nah, yang ke-5. Yang akan menghancurkan amal ibadah kita. Ya? Kita ulang ibu-ibu supaya tidak lupa. 1. Gosip. 2. Cinta dunia. 3. Kurang rasa malu. 4. Kurang rasa malu. Keras hati. Yang ke-5, tulul amal. Apa itu? Malas. Jadi istri jangan pemalas. Sekarang banyak istri pemalas. Dosa tidak selama suami ikhlas. Mana istri pemalas? Semuanya beli online. Kalau sudah mau buka, dia telpon itu suaminya. Bang, mau makan apa? Senanglah kita. Istri saya masak-masak. Ternyata, lain mereknya. Lain mereknya, sayur lain mereknya, food. Dosa? Tidak. Tapi kalau ibu tidak keringat, ibu tidak masak, ibu tidak angkat air, apa pahalanya ibu? Bukankah ke pasar berpahala? Langkah-langkah kakinya pahala, keringatnya pahala, nyobek-nyobeknya pahala, merebusnya pahala, mengangkatnya pahala, kena lagi minyak pahala, semua pahala. Sehingga ibu Ramadan mengumpul pahala sebanyak-banyak. Dan yang ke-6, yang akan menghancurkan amal ibadah kita, kata Nabi, wadzalimun la yantaqi. Perbuatan zalim yang tidak bisa dihentikan. Dosa, dan dia tidak mau berhenti. Amal dia lakukan, dosa dia tekuni. Itu yang akan menghancurkan amal-amal ibadah kita. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, inilah 6 sifat penghancur amal kebaikan. Mudah-mudahan kita terhindar. Kalau ada di antara kita, 6 di bahan Ustadz Dasat. Kayaknya saya ada 3 deh di situ. Saya kayaknya lebih. Maksudnya itu 6, saya masih ada lebihnya 2 lebih jelek. Kalau begitu, Allah tersenyum kepada kita lalu berfirman, wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa ibu. Dosamu besar, ampunanku jauh lebih besar. Maka yang baik, akui kesalahan, sadari kehilafan, lalu bertobat kepada Allah, ganti kebaikan, jangan diulang. Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Terakhir, puasa kita, Ramadan kita ditutup dengan zakat fitrah. Bu, jangan keliru ya. Zakat fitrah jangan hitung beras murah. Zakat fitrah bapak-bapak, makanan harian kita. Sebagai irwasum misalnya, tentu makannya beras kepala, elit. Jangan sampai bayar zakatnya beras dolok, bulok, itu salah. Kalau misalnya hitungan pemerintah, satu kepala misalnya 40 juta, 40 ribu, lebihkan menjadi 50 ribu. Kalau lebih, lebihnya menjadi sedekah. Kalau kurang, zakat fitrahnya tidak sah. Tidak sah zakat fitrahnya, berarti semua amal-amalnya menjadi hampa. Karena penutup penyempurna dari semua ibadah Ramadan kita adalah zakat fitrah. Lain lagi zakat harta. Buka Polda punya cincin, Bapak Ir punya cincin, harganya lebih dari 85 juta, dan itu sudah dipakai lebih 1 tahun, maka Ibu keluarkan 2,5%. 2,5% aja Pak, tidak cukup 3. Ya? Jadi ibu-ibu ini yang punya emas berlian, punya mobil, punya rumah, punya tabungan, lebih 85 juta, dan ibu punya itu lebih 1 tahun sudah, maka ibu keluarkan tahun ini 2,5%. Kalau ibu tidak keluarkan, maka seluruh hartanya bapak yang diperoleh secara halal menjadi haram karena dikotori oleh zakat yang ibu tidak bayar. Saya kasih contoh. Air putih. Air putih halal atau haram? Halal atau haram? Nah, halal bu ya, itulah gajinya ibu, itulah gajinya bapak sebagai aparat, betul-betul halal, dia tidak menghalalkan segala cara, gajinya betul-betul halal, itulah air putih. Tapi karena ibu tidak keluarkan zakatnya, ibaratnya ibu celupkan tangannya di kloset, tidak ada lagi kuning-kuningnya, sudah lari itu kuningnya, tinggal air putihnya. Celupkan masuk, lalu ibu ambil satu tetes, masukkan ke dalam air yang putih jernih tadi, satu tetes saja, tidak usah bertetes-tetes. Ibu masih mau minum tadi? Tidak, kenapa? Karena setetes itu telah merusak dan menajisi satu gelas. Begitulah harta yang halal kita cara perolehnya, tapi karena kita tidak keluarkan zakatnya, menjadi kotor semua harta kita. Maka keluarkan zakatnya. Insya Allah, Allah ganti dengan cara yang kita tidak sangka-sangka, dan nilai jumlahnya lebih banyak 700 kali lipat yang telah kita keluarkan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat.